Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ahibati fillah, hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kitab Thalathatul Usul karya Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah. Kita sampai pada pembahasan tentang al-martabatu tsaniyah, tingkatan yang kedua dari ketiga tingkatan dinul Islam. Tingkatan yang kedua yaitu martabatul iman, tingkatan iman. Baik. Waktu itu apa yang kita pelajari tentang iman? Kita ulas lagi tentang martabah begitu, tingkatan. Tingkatan din. Iya. Kita pelajari waktu itu bahwa ad-din, agama, terbagi menjadi tiga tingkatan. Tingkatan yang paling rendahnya adalah tingkatan Islam. Tingkatan yang kedua di atasnya adalah tingkatan iman. Kemudian yang tertingginya adalah tingkatan ihsan. Dari segi jumlah orangnya, yang paling banyak adalah tingkatan Islam, kemudian iman, dan yang terakhir paling sedikit adalah tingkatan ihsan. Sebab tingkatan Islam mencakup orang-orang siapa saja? Tingkatan Islam mencakup yang pertama mukmin sempurna, yang kedua mukmin yang fasik, dan yang ketiga munafik. Orang munafik mereka masuk di dalam tingkatan Islam. Sebab yang dimaksud dengan tingkatan Islam itu hanya apa? Sisi zahir, lahiriah. Yang dimaksud dengan tingkatan Islam hanya sisi lahiriah dari syariat. Dan orang-orang munafik bisa. Orang-orang munafik itu menampakkan secara lahiriah Islam, namun menyembunyikan kekafiran. Kemudian masih dengan melihat jumlah orangnya, setelah tingkatan Islam, urutan yang kedua adalah tingkatan iman. Sebab tingkatan iman mencakup siapa? Mukmin sempurna, dan yang kedua mukmin fasik. Kemudian yang jumlah orangnya paling sedikit adalah tingkatan ihsan. Sebab yang masuk dalam tingkatan ihsan hanya siapa? Mukmin sempurna. Ini urutannya dengan melihat jumlah orangnya. Adapun dengan melihat ya, cakupan maknanya, cakupan maknanya, syarat-syaratnya, maka yang paling luas adalah tingkatan ihsan. Kemudian urutan yang kedua adalah tingkatan iman, dan urutan yang terakhir adalah tingkatan Islam. Ini dengan melihat cakupan maknanya. Sebab tingkatan ihsan, kenapa dikatakan paling luas cakupan maknanya? Karena tingkatan ihsan itu mencakup penerapan sisi zahir dari syariat Islam. Kemudian yang kedua, sisi batinnya juga. Tidak hanya mengamalkan secara lahiriah, tapi juga masuk ke dalam hati. Sisi batin dari syariat Islam. Dan yang ketiga, ya, apa? Al-itqan, ikmal, penyempurnaan. Menyempurnakan penerapan sisi zahir dan sisi batin dari syariat Islam. Sisi zahir, sisi batin, kemudian penyempurnaan. Bagus di dalam menerapkannya. Adapun urutan yang kedua, dengan melihat cakupan maknanya yang paling luas setelah tingkatan ihsan, yang kedua adalah iman. Sebab tingkatan iman mencakup apa? Penerapan sisi zahir dari syariat Islam dan penerapan sisi batin dari syariat Islam. Tidak hanya zahirnya tetapi juga batin, sehingga dengan itu ya dia menjadi muslim mukmin, ya, bukan orang munafik. Adapun tingkatan Islam ini paling sempit cakupan maknanya. Sebab tingkatan Islam hanya mencakup apa? Penerapan sisi zahir, lahiriah. Menerapkan sisi zahir dari syariat Islam. Dengan itu masuk ke tingkatan Islam. Jadi tingkatan Islam dari segi cakupan maknanya itu paling sempit. Tetapi dengan melihat jumlah orangnya paling banyak. Sebab banyak yang sampai ke tingkatan Islam. Bahkan orang munafik pun masuk. Adapun dari segi cakupan maknanya, maka tingkatan Islam itu paling sempit karena hanya mencakup penerapan sisi zahir. Hanya satu saja, penerapan sisi zahir dari syariat Islam. Bersyahadat, mengucapkan kalimat syahadat secara zahir, mengerjakan sholat secara zahir saja, hatinya tidak beribadah kepada Allah. Mengerjakan zakat, puasa, haji, dan seterusnya juga hanya secara zahir. Tidak meyakininya di dalam hati. Itu orang munafik. Nah, itu orang munafik pun bisa seperti itu. Ini pembahasan tingkatan din, agama Islam. Ya, jadi tingkatan iman yang sedang kita bahas, tingkatan iman ini ya, mencakup sisi zahir dan sisi batin. Sisi zahir dan sisi batin, penerapan syariat Islam secara zahir dan penerapan syariat Islam secara batin. Dan harus dibedakan antara pembahasan tentang tingkatan agama atau tingkatan dinul Islam dengan pembahasan tentang definisinya. Definisi Islam itu apa? Definisi iman itu apa? Kemudian definisi ihsan itu apa? Tadi yang kita bahas apa? Yang kita bahas ulang adalah tentang tingkatannya. Tingkatan Islam, tingkatan yang pertama, itu mencakup sisi zahir. Tingkatan iman, tingkatan bukan definisi ya. Tingkatan iman mencakup apa? Penerapan sisi zahir dan batin. Ya, sisi zahir dan batin. Dan seterusnya. Nah, adapun definisinya, definisi iman itu sendiri, ya, telah kita pelajari secara bahasa dan secara istilah. Definisi iman secara bahasa apa itu? Ya, at-tasdiqul jazim ma'al istijabah, pembenaran yang mantap disertai dengan Istijabah. Apa itu istijabah? Ya, ini penerimaan. Istijabah, menyambut, merespon, menerima. Itu iman secara bahasa. Pembenaran yang mantap disertai dengan istijabah, penerimaan. Dan penerimaan itu ada berapa bentuk? Ada dua bentuk. Bentuk yang pertama, ya, jika berupa berita yang sampai kepada kita adalah berita, informasi, kabar, maka bentuk penerimaannya adalah dengan apa? Meyakininya, mempercayainya, meyakininya. Itu kan bentuk menerima berita, ya, penerimaan, ya, benar-benar menerima, menyambut, itu kan terkait dengan berita, ya, artinya kita, ya, meyakininya. Ya, meyakininya, mempercayainya. Kemudian bentuk yang kedua, apa? Menaatinya. Jika itu berupa apa? Perintah dan larangan. Ini secara bahasa. Jadi ada kaitan yang kuat antara definisi iman secara bahasa dan definisi iman secara istilah nanti. Ya, pembenaran yang mantap disertai dengan istijabah. Penerimaan. Kemudian pengertian iman secara istilah bagaimana? Secara istilah iman memiliki dua pengertian. Secara istilah iman memiliki dua pengertian. Yang pertama, pengertian yang sempit. Pengertian yang sempit. Apa itu? Ya, sisi batin dari dinul Islam, dari syariat Islam, sisi batin. Sehingga tadi perlu kita bedakan antara pembahasan definisi iman dengan tingkatan iman. Kalau definisi iman, ya, iman dengan pengertian yang sempit hanya mencakup sisi batin, itu iman. Tetapi tingkatan iman, untuk sampai kepada tingkatan iman, di samping dia melaksanakan sisi batin dari syariat, demikian juga dia harus melalui apa? Penerapan sisi zahir. Jadi kalau dibayangkan ibaratnya untuk sampai ke atas itu harus melalui bawah dulu. Dan tingkatan yang di atas adalah iman, tingkatan yang di bawahnya adalah tingkatan Islam. Tingkatan Islam itu kan sisi zahir. Ya kan? Mau ke atas lewat bawah dulu kan? Lewat bawah. Masuk ke tingkatan Islam, penerapan secara zahir. Untuk sampai ke tingkatan iman, dia harus menerapkan sisi batin juga. Di samping menerapkan sisi zahir. Kan sisi zahir dulu, setelah itu naik ke tingkatan iman. Berarti sampai di tingkatan iman, dia sudah menerapkan sisi zahir dan sisi batin. Sehingga harus kita bedakan antara pembahasan tingkatan iman dengan definisi iman. Jelas ya? Kalau tingkatan, otomatis dia sudah melalui tingkatan bawahnya dulu, sisi zahir. Sisi zahir diterapkan, kemudian naik ke atas, dia juga menerapkan sisi batin sampai ke tingkatan iman. Itu tingkatan. Tapi yang kita bahas sekarang adalah definisi, pengertian. Secara istilah, iman memiliki dua pengertian tadi. Yang pertama, pengertian yang sempit, yaitu sisi batin dari syariat Islam. Ya, sisi batin dari syariat Islam terkait dengan keyakinan-keyakinan di dalam kalbu, demikian juga perbuatan-perbuatan dan amalan-amalan kalbu, kan batin sifatnya, itu iman. Iman dengan pengertian yang sempit. Nah, kapan disebutkan istilah iman dalam keadaan yang dimaukan adalah sisi batin saja, sisi batin dari syariat Islam, bukan sisi zahirnya. Kapan itu? Ketika kata iman disebutkan bersama dengan istilah Islam di dalam satu konteks. Islam, iman. Islam, iman. Maka yang dimaukan dengan Islam adalah sisi zahirnya. Dan yang dimaukan dengan iman adalah sisi batinnya. Dibedakan. Islam, iman. Islam, iman. Seperti dalam hadis Jibril. Nanti yang akan dibaca insya Allah. Ya, di beberapa pertemuan mendatang. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Islam adalah, kemudian beliau juga mengatakan iman adalah, oh berarti yang dimaukan dengan Islam adalah sisi zahirnya dan yang dimaukan dengan iman adalah sisi batinnya. Kemudian ya, pengertian yang kedua. Pengertian iman yang kedua adalah pengertian yang luas. Ya, dengan pengertian yang luas, iman yaitu apa? Apa? Mencakup sisi lahir dan batin. Iman mencakup sisi lahir dan batin dari Islam atau dari syariat Islam. Kapan dimaukan dengan kata iman, pengertian yang luas ini tidak hanya si batin, tetapi juga zahirnya atau lahirnya. Kapan? Ketika kata iman disebutkan sendirian. Di dalam satu konteks tidak disebutkan bersamanya kata Islam. Nah, dengan pengertian yang luas ini secara lebih spesifik, iman yaitu apa? Apa? Ya, seperti yang tadi taklim sana pagi siang tadi. Iman yaitu ucapan qalbu, ucapan lisan, amalan qalbu dan amalan anggota badan, tubuh lahiriah. Ini iman. Kita ulangi lagi, ucapan qalbu, ucapan lisan, amalan qalbu dan amalan anggota tubuh yang diperintahkan Allah. Yang mana dapat bertambah dan dapat berkurang. Ini pengertian iman yang lengkap. Ya, pengertian yang luas, dengan pengertian yang luas. Iman yaitu tadi. Ini pengertian iman dan definisi iman menurut ahli sunnah wal jamaah. Ya, barang siapa yang menyalahi ya, ahli sunnah di dalam definisi iman ini, maka dia bukan ahli sunnah. Sehingga jangan sampai salah di dalam mendefinisikan, mengartikan dan memahami apa itu iman. Ya. Iman yaitu ucapan qalbu, ucapan lisan. Amalan qalbu dan amalan anggota tubuh yang diperintahkan oleh Allah. Ucapan-ucapan qalbu, keyakinan-keyakinan diperintahkan oleh Allah. Ucapan lisan yang diperintahkan oleh Allah. Seperti zikir, tilawatul Quran dan seterusnya. Amalan qalbu seperti tawakal, cinta, ya, membenci, mengharap kepada Allah, takut kepada Allah, dan lain sebagainya. Ya, demikian juga amalan anggota tubuh seperti sholat, zakat, puasa yang diperintahkan oleh Allah, itu iman. Ucapan qalbu, ucapan lisan, amalan qalbu, dan amalan anggota tubuh yang diperintahkan Allah, yang mana bisa bertambah dan bisa berkurang, itu definisi iman. Ya. Sehingga dalam definisi iman ini, ya, mencakup dua pembahasan. Definisi iman ini mencakup dua pembahasan. Sudah kita bahas belum? Sudah. Dalam definisi iman ini tercakup dua pembahasan. Yang pertama apa? Yang pertama adalah tentang cakupan iman. Iman itu mencakup apa saja? Ya, cakupan iman ada berapa kesimpulannya? Ada empat. Yang pertama adalah ucapan qalbu. Ini cakupan iman yang pertama. Apa yang dimaksud dengan ucapan qalbu? Yang dimaksud dengan ucapan qalbu adalah apa? I'tiqadat, keyakinan. Keyakinan-keyakinan dalam qalbu. Ya, keyakinan ya, tentang Allah, iman kepada Allah. Ya. Dengan segala perinciannya, keyakinan tentang para malaikat disertai dengan segala perinciannya dan seterusnya sampai iman kepada takdir, perinciannya bagaimana, itu kan itu semua ya, diyakini, itu semua merupakan keyakinan ya, itu yang dimaksud dengan ucapan qalbu. Ucapan qalbu, ucapan qalbu. Kemudian cakupan iman yang kedua adalah apa? Ucapan lisan. Ucapan lisan jelas. Ya, jadi ya, ibadah-ibadah dengan lisan yang diperintahkan oleh Allah. Membaca Quran, berzikir, memberikan nasihat, ya, menyampaikan ceramah, khutbah, ya, amar ma'ruf nahi mungkar dengan lisan, ya, dan lain sebagainya. Kemudian cakupan iman yang ketiga adalah apa? Amalan qalbu. Tadi ucapan lisan, ucapan qalbu, kemudian ucapan lisan. Yang ketiga amalan qalbu. Apa perbedaan ucapan qalbu dan amalan qalbu? Ucapan qalbu tadi keyakinan. Adapun amalan qalbu, ini perbuatan-perbuatan qalbu yang bentuknya bukan keyakinan. Ya. Seperti tawakal hati ini berbuat. Ya. Perbuatannya adalah bersandar kepada Allah. Hati ini berbuat, melakukan suatu perbuatan. Bentuk perbuatannya adalah cinta kepada Allah, mencintai Allah, takut kepada Allah, mengharap kepada Allah. Ya. Dan seterusnya. Ya, dari ibadah-ibadah dengan qalbu, amalan-amalan qalbu. Jadi perbedaannya kalau ucapan qalbu itu sesuatu yang sifatnya diyakini. Ya, diyakini, keyakinan tentang Allah. Keyakinan tentang para malaikat dan seterusnya. Kalau amalan qalbu, ya semacam perbuatan-perbuatan tetapi sifatnya di dalam hati, batin. Ya, tawakal, mencintai, ya, membenci, ya, ini membenci, ya, apa saja yang dibenci oleh Allah, ya, dan seterusnya. Kemudian cakupan iman yang keempat apa? Ya, amalan anggota tubuh lahiriah. Ya, ini juga banyak. Ya, salat, zakat, puasa, infak, sedekah, ya. Amar ma'ruf nahi mungkar dengan tangan, dengan perbuatan, ya. Dan seterusnya banyak. Ini amalan anggota tubuh. Kemudian definisi iman tersebut, ya, juga mengandung pembahasan yang kedua di samping pembahasan yang pertama tadi tentang empat cakupan iman. Ya, yang kedua tentang apa? Pembahasan tentang sifat iman. Kalau tadi cakupannya iman mencakup empat hal. Nah, berikutnya adalah sifat iman. Sifat iman itu bagaimana? Yazidu wa yanqus. Bisa bertambah dan bisa berkurang. Itu sifatnya. Bisa bertambah dan bisa berkurang. Bisa bertambah dan bisa berkurang. Kemudian apa lagi yang kita pelajari? Waktu itu? Sudah? Sudah ya? Ya. Ya, alhamdulillah. Ya, materinya sama di beberapa tempat, hampir sama persis, itu luar biasa. Bahasanya ini terus. Di sini, di Margasari sana juga baru ini tadi. Sudah berapa pertemuan. Kemudian di Selawi juga sama ini. Kemudian pas materi pelajaran mudarisin, khusus mudarisin pengajar di Margasari juga sedang bahas ini. Ya, kurang lebih seputar ini. Tentang iman. Ya gak apa-apa. Jadinya gak terlalu banyak persiapan ya. Baik. Sebelum kita lanjutkan, ada yang mau ditanyakan? Masih ada yang kurang jelas? Ya. Di antara yang membuat seseorang itu bosan, jemu, taklim, belajar itu apa? Itu al-masailul muskilah. Ya, al-mutarakimah, pembahasan-pembahasan yang masih muskil, masih belum jelas, ya, masih ngambang dan bertumpuk-tumpuk. Setelah itu bosan, jemu. Kurang begitu merasakan nikmatnya belajar jadinya. Tidak hanya ikhwan di kajian-kajian atau taklim, santri pun begitu. Seringkali yang membuat mereka jemu itu adalah pelajaran yang tidak terfahami oleh mereka dalam jumlah yang terlalu banyak. Kalau ada yang enggak terfahami wajar ya. Enggak 100% terfahami ya, mungkin dalam satu kitab gitu misalkan. Tapi terlalu banyak ya sudah membuat santri itu jemu, bosan. Ngapain sih kayak gini kok kayaknya. Jadi kurang begitu merasakan nikmatnya belajar. Ya, jadi antum juga berusaha untuk memahami. Kalau belum paham ya, silahkan ditanyakan seputar materi. Kemudian, terkait dengan dalil, definisi iman tadi sudah belum? Belum berarti. Ya, dalil definisi iman itu seperti yang diterangkan atau disebutkan oleh penulis, ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Ya. Beliau mengatakan, ya, ini dalilnya. Bisa antum tulis ini dalil definisi iman. Dalilnya banyak, puluhan atau bahkan ratusan. Dalilnya banyak ayat-ayat, hadis-hadis. Tetapi apa namanya, di antara dalil yang mencakup satu dalil tapi mencakup seluruh definisi iman, ya, adalah hadis yang di nukilkan oleh penulis rahimahullah. Beliau mengatakan ini sebenarnya hadis al-iman ya bid'un wa sab'una syu'bah. Al-iman wa huwa bid'un wa sab'una syu'bah. Fa a'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anil tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Ya, dari definisi iman adalah hadis iman ada 70 sekian cabang. Iman ada 70 sekian cabang. Ya. Kalau mau dicatat ya enggak masalah terjemahnya. Iman ada 70 sekian cabang. Fa'a'laha qawlu la ilaha illallah. Cabang tertingginya adalah ucapan la ilaha illallah. Cabang tertingginya adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza 'anil tariq. Cabang terendahnya adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan rasa malu merupakan satu cabang dari iman. Dan rasa malu merupakan satu cabang dari iman. Paham? Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Muslim rahimahullah melalui sahabat Abu Hurairah. Jadi hadis Abu Hurairah riwayat Muslim. Jadi hadisnya sahih. Baik. Tadi kita sebutkan bahwa hadis ini ya, mencakup definisi iman. Berbeda dengan dalil-dalil yang lain, biasanya hanya mencakup sisi ini. Ya, dari definisi iman, sisi yang itu. Ya. Hadis ini mencakup semuanya. Tadi definisi iman mencakup berapa pembahasan tadi? Definisi iman tadi? Definisi iman, terkandung dalam definisi iman tadi dua pembahasan. Yang pertama tentang apa? Tentang cakupan iman, dan yang kedua tentang sifat iman. Cakupan iman ada empat, dan sifat iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Terkait dengan cakupan iman yang empat, ya, cakupan yang pertama adalah ucapan qalbu. Dan yang kedua ucapan lisan. Nah, mana yang menunjukkan bahwa ucapan qalbu dan ucapan lisan itu bagian dari iman, termasuk dalam cakupan iman? Kalimat yang mana dalam hadis? Tadi qaulu la ilaha illallah. Cabang tertingginya adalah apa? Ucapan la ilaha illallah. Nah, sekarang pertanyaannya, ucapan la ilaha illallah yang dimaksud dengan ucapan di sini, ya, ucapan lisan saja atau ucapan qalbu atau dua-duanya? Dua-duanya. Bahkan di dalam kehidupan kita ada yang disilahkan dengan ucapan hati gitu ya, kata hati. Jadi ucapan itu tidak hanya ucapan lisan tetapi juga ucapan qalbu, ucapan hati. Sehingga diterangkan oleh para ulama kaidah ya bahwa ucapan ucapan, perkataan yang diperintahkan di dalam Al-Quran dan hadis itu mencakup dua macam ucapan. Ketika ada suatu ucapan, bacaan yang diperintahkan untuk kita baca, kita ucapkan. Maka yang dimaksud tidak hanya ucapan lisan, tetapi juga ucapan qalbu. Seperti di dalam hadis tentang sholat, bagaimana fa idza qala Allahu akbar, atau mungkin hadis yang lain, qulu la ilaha illallah tuflihu. Katakanlah la ilaha illallah, niscaya kalian beruntung, selamat dari azab, dari azab neraka, dan mendapatkan nikmat di dalam surga. Beruntung berarti. Ucapkanlah, katakanlah la ilaha illallah, niscaya kalian akan beruntung. Nah, yang dimaksud dengan ucapan la ilaha illallah di sini adalah apa? Ucapan qalbu dan ucapan lisan. Kalau mengucapkan la ilaha illallah hanya dengan lisan, masuk jannah tidak? Tidak. Hatinya tidak meyakini. Ya kan? Tidak meyakini la ilaha illallah, ia tidak akan masuk ke dalam jannah. Ya kan? Demikian juga orang yang mengucapkan la ilaha illallah hanya dengan hati, saya sudah yakin kok. Tapi kalau mengucapkan la ilaha illallah secara lisan, enggak mau. Nah, yang seperti ini para ulama juga bersepakat, dia bukan muslim. Dia orang kafir. Meyakini kebenaran makna la ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, tetapi tidak pernah mau mengucapkannya sama sekali. Maka dia kafir, bukan muslim. Disepakati oleh para ulama, kecuali orang yang bisu. Ya, kecuali orang yang bisu. Itu ma'zur. Ya, demikian juga, ya, oleh karena itu, orang yang bisu di dalam sholat tidak mampu membaca bacaan-bacaan sholat. Maka, kata para ulama, masih ada satu kewajiban, tidak bisa mengucapkan Allahu Akbar misalkan secara lisan. Maka masih ada satu kewajiban, yaitu mengucapkan Allahu Akbar dalam qalbu, dalam hati. Nah ini, sehingga fa'a'laha qawlu la ilaha illallah, cabang tertingginya adalah ucapan la ilaha illallah, ini mewakili ucapan qalbu dan ucapan lisan. Membuktikan bahwa iman itu mencakup ucapan qalbu dan juga mencakup ucapan lisan. Kemudian cakupan iman yang ketiga tadi apa? Cakupan iman yang ketiga apa? Amalan qalbu. Amalan qalbu terwakili dalam hadis ini dengan bukan. Jadi hadisnya bagaimana? Cabang tertingginya ucapan la ilaha illallah. Cabang terendahnya adalah menyingkirkan gangguan dari jalan, dan rasa malu adalah satu cabang dari iman. Nah, amalan qalbu terwakili dengan rasa malu. Rasa malu itu kan di dalam qalbu, di dalam hati. Oh, berarti ya, iman itu juga mencakup amalan qalbu. Ini kan sekedar contoh, dicontohkan dengan rasa malu, haya. Sudah, tiga cakupan iman, tinggal satu. Yaitu apa? Dari empat cakupan iman tinggal satu, yaitu amalan anggota tubuh, anggota badan. Dicontohkan dalam hadis ini dengan imatatul adza 'anil thariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Berarti menyingkirkan gangguan dari jalan itu memang bagian dari iman, bukan cuma konsekuensi iman, bukan cuma konsekuensi dari iman. Jadi seolah-olah itu di luar iman hanya saja konsekuensi. Bukan, ini memang bagian dari iman. Iman itu lahir batin, ya, di dalam qalbu dan juga secara lahiriah. Ini ya, tentang cakupan iman. Hadis Abu Hurairah ini ya, juga mengisyaratkan tentang sifat iman. Yang bagaimana? Sifat iman bisa bertambah dan bisa berkurang. Kenapa seperti itu? Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Iman itu bertingkat-tingkat. Ya, bisa bertambah, bisa berkurang, dan bertingkat-tingkat. Dari sisi mana kita simpulkan dalam pada hadis ini? Bagaimana? Karena Nabi SAW menyebutkan iman itu apa? Ada cabang tertingginya, fa'a'laha, yaitu qawlu la ilaha illallah, dan juga ada cabang terendahnya. Berarti iman itu tidak satu tingkat, tidak satu kesatuan, ya kan? Bertingkat-tingkat, ya, dan juga bisa bertambah, bisa berkurang, karena iman itu ada 70 sekian cabang, bisa bertambah. Dari 70 sekian cabang itu dikerjakan semua imannya sempurna, ya. Atau mungkin kurang dari itu, atau sangat ya sedikit sehingga imannya kurang juga, sangat berkurang, ya. Apa namanya? Ada cabang tertingginya, ada cabang terendahnya, mengisyaratkan bahwa iman itu bertingkat-tingkat. Demikian juga iman itu ada 70 sekian cabang, menunjukkan bahwa iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Ya. Sehingga hadis ini mencakup atau membahas tentang cakupan iman, demikian juga tentang sifat iman bisa bertambah dan bisa berkurang. Baik. Kemudian ya. Adapun dalil-dalil yang lain sangat banyak. Ya, tentang cakupan iman, ucapan qalbu itu bagian dari iman, ucapan lisan bagian dari iman, amalan qalbu bagian dari iman, amalan anggota badan, anggota tubuh juga bagian dari iman. Ya, seperti firman Allah Ta'ala, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Dalam surat Al-Baqarah. Dan Allah sama sekali tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Yang dimaksud dengan iman di dalam ayat ini adalah apa? Salat. Ya, para ulama, para sahabat menafsirkan iman di dalam ayat ini dengan salat. Berarti seolah-olah bagaimana maknanya? Sama sekali Allah tidak akan menyia-nyiakan salat kalian. Allah sebut salat dengan istilah iman. Berarti salat itu iman bukan? Ya, iman. Padahal salat itu amalan anggota tubuh, anggota badan, ya kan? Yang paling nampak kan anggota tubuh, anggota badan, lahiriah, sisi lahiriah. Oh, berarti amalan anggota tubuh juga bagian dari iman. Itu iman. Dan dalil-dalil yang lain yang sangat banyak. Ya. Baik, kemudian tadi kita pelajari bahwa iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Bisa bertambah dan bisa berkurang. Bertambah dan berkurangnya iman itu, ya, bertambah dan berkurangnya iman itu terjadi di mana saja? Sudah tadi, apa yang ikut di kajian Margasari tadi? Sama saja ini pembahasannya. Apa? Kenapa? Oh. Itu sebabnya, tapi tempatnya. Jika tempat. Ya kalau mau dicatat enggak masalah. Ya. Bertambah dan berkurangnya iman. Ya. Terjadi di tiga tempat. Ini terfahami dari definisi iman tadi, tapi enggak masalah supaya kita lebih paham. Ya, lebih paham, lebih mutqin. Bertambah dan berkurangnya iman terjadi di tiga tempat. Tempat yang pertama adalah qalbu. Ya. Di iman yang ada di dalam qalbu itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Pertambahan dan pengurangan iman itu terjadi di dalam qalbu. Ini tempat yang pertama. Nah, sebabnya, ya, bisa dilanjutkan. Tempat yang pertama adalah qalbu. Ya. Sebabnya yang pertama, ini sebabnya. Sebabnya yang pertama, sebab bertambah dan berkurangnya iman dalam qalbu, sebabnya yang pertama adalah ya, ma'rifat, pengetahuan atau ilmu. Ya. Ilmu agama, ilmu syar'i. banyak dan sedikitnya ilmu agama itu akan mempengaruhi bertambah atau berkurangnya iman di dalam kalbu. Ya. Bertambah dan berkurangnya iman dalam kalbu. Terfahami dari sini semakin banyak, semakin detail ya, ilmu syar'i yang dimiliki oleh seseorang, maka imannya semakin bertambah, berpotensi untuk bertambah. Dan semakin sedikit, ya, maka ya akan semakin berkurang. Sedikitnya kenapa? Ya mungkin kurang belajar atau malas. Atau mungkin melupakan, sudah pernah tahu tapi dilupakan. Cara, gimana cara melupakannya? Ya dibiarkan saja sudah lupa ya. Ya, enggak pernah dipelajari kembali. Ya, dilupakan. Pikirannya diisi dengan hal-hal yang lain. Akhirnya penuh. Ya, yang ilmu syar'i yang ada dalam hatinya dulu ya sudah akhirnya terdorong keluar itu ya. Ya memang begitu, makanya para ulama kan enggak mau kan mengisi hati mereka, pikiran mereka dengan hal-hal yang lain. Para ulama ilmu agamanya luar biasa, tapi terkait dengan duniawi kayak banyak dari mereka yang ya apa namanya jauh lah dibandingkan dengan orang awam. Orang awam ilmu duniawi luar biasa. Pengetahuan duniawi tentang bisnis, tentang teknologi, tentang ini para ulama tidak begitu paham tentang dunia itu. Bukan berarti mereka enggak paham sama sekali ya, tapi dibandingkan dengan kebanyakan orang awam ya, memang orang awam sibuknya dunia kan begitu ya. Para ulama enggak mau. Daripada ilmu Al-Qur'an yang hilang, ilmu hadis, ilmu sunnah yang hilang, ya mending ya tadi ilmu dunia yang tidak didapatkan. Ini. Kemudian terfahami dari sini ya bahwa kita harus selalu menjaga ilmu agama kita, demikian juga menambahnya. Sebagai contoh terkait dengan keyakinan. Ya. Kalau kita meyakini, berarti kita mengetahui atau tidak? Kita meyakini, berarti kita mengetahui atau tidak? Mengetahui kan? Berarti semakin banyak yang diketahui dari ilmu syar'i, berarti semakin banyak yang bisa dia yakini. Kan banyak berarti keyakinan-keyakinannya. Keyakinan-keyakinan yang syar'i banyak, berarti imannya semakin bertambah. Ya. Apa yang mau diyakini kalau tidak ada yang diketahui, kan begitu. Meyakini itu kan meyakini sesuatu yang diketahui. Ya. Tentang ini, tentang itu. Ya. Terkait dengan ilmu syariat semakin banyak, semakin detail. Berarti kan semakin banyak diyakini. Oh, sebagai contoh tentang hari akhir. Perincian-perincian hari akhir. Peristiwa yang terjadi hari akhir, hari kiamat itu apa saja. Ya. Yang taunya cuma di hari akhir itu dibangkitkan, dihisab, kemudian dibalas sesuai dengan amal perbuatan. Ya sudah, terbatas pada itu keyakinannya tentang hari akhir. Tapi ketika mengetahui di hari akhir itu, nanti ada ditiupkan sangkakala, kemudian dibangkitkan, begini gambarannya dibangkitkan, detailnya. Berarti kan semakin banyak yang dia yakini. Oh begini, begini. Oh di sana ada sirat. Akhirnya dia meyakini adanya sirat, jembatan. Ada mizan, dia meyakini adanya mizan. Semakin banyak yang diyakini. Semakin banyak pengetahuannya, semakin bertambah imannya. Sebab yang kedua adalah ya, kuat dan lemahnya. Kuat dan lemahnya keyakinan. Kuat dan lemahnya keyakinan. Ya, kalau tadi pengetahuannya. Kalau ini kuat dan lemahnya keyakinan. Jangan dikira satu perkara yang sama diyakini oleh dua orang, ya, keduanya memiliki tingkat kekuatan keyakinan yang sama. Jangan dikira seperti itu. Ya. Misalkan ya, tentang apa iman adanya hari kebangkitan. Ya. Tahu, orang awam pun tahu. Tapi keyakinan para ulama, kekuatan keyakinan, kemantapan ya, yang dimiliki oleh para ulama tentang adanya hari kebangkitan jauh. Kenapa? Karena mereka tahu banyak dalil. Dalilnya saling mendukung, saling menguatkan. Dalil dari Al-Quran, dalil dari hadis, dari ijma', dalil dari logika juga. Mereka bisa memahami argumentasi logisnya gimana sih, kenapa harus ada atau pasti ada hari kebangkitan. Kan ada argumentasi logisnya juga. Wah, kan semakin mantap, semakin yakin dibandingkan dengan orang awam ya. Ya saya yakin, tapi tingkat keyakinannya berbeda. Begitu ya. Contoh saja, ada informasi ya tentang suatu peristiwa yang terjadi, yang menyampaikan kepada kita hanya satu orang. Orang ini menurut kita terpercaya, kita yakin tidak terjadinya peristiwa itu? Percaya ya. Karena orangnya terpercaya, informannya. Tapi hanya satu orang. Ya. Walaupun kita sudah percaya, tetap tingkat keyakinan kita berbeda. Jika yang menyampaikannya lebih dari satu orang. Wah, semakin yakin kan? Tadi yakin. Ini semakin yakin. Tambah 3 orang, 5 orang, dan seterusnya. Sampai mutawatir banyak orang, banyak informan dari berbagai arah. Bukan dari satu arah. Kalau satu arah kan mungkin kita masih curiga. Jangan-jangan ini sekongkol ini. Bersepakat untuk berbohong. Buat hoax gitu ya, hoax. Tapi kalau dari berbagai arah ini, orang nggak saling mengenal ini, nggak punya connect ini, nggak connect mestinya. Tapi kok bisa menginformasikan peristiwa yang sama, berarti memang terjadi, yakin sekali. Beda kan? Yang diyakini sama itu satu peristiwa, tetapi tingkat keyakinannya berbeda. Ini yang kedua tadi. Sebab yang kedua apa? Kuat dan lemahnya keyakinan. Nah, gimana caranya biar keyakinan kita itu kuat? Caranya gimana? Di antaranya ya, belajar. Walaupun perkaranya sama, oh tauhid lagi, misalkan gitu ya. Tapi semakin banyak kita mengetahui dalil, semakin mengingat dalil, berarti ya tingkat keyakinan kita tentang tauhid juga semakin kuat. Iya kan? Jadi jangan merasa ini lagi. Gak masalah. Semakin kuat, semakin mantap. Berarti semakin bertambah imannya. Kuat soalnya. Begitu. Demikian juga supaya terjaga kekuatan keyakinan kita, supaya terjaga, kita harus menjauhi hal-hal yang bisa melemahkan keyakinan, seperti berbagai syubhat. Ya, mendengarkan informasi-informasi entah langsung secara lisan dari seseorang ya, yang itu mengandung syubhat, melemahkan keyakinan kita, mengikis, atau mungkin media-media ya media sosial atau yang lain, internet, ya itu bisa melemahkan ya. Dalam rangka menjaga kekuatan iman kita ya, jangan diakses. Ya, jangan didengarkan, jangan didekati. Ya, dijaga. Jadi jangan sampai oh kan saya sudah beriman, saya sudah belajar, tapi bisa berkurang dan melemah keyakinannya, tingkat keyakinannya. Sehingga dijaga. Kemudian sebab yang ketiga ya, terjadinya pertambahan dan pengurangan iman yang ada di dalam qalbu, sebab yang ketiga adalah ya banyak dan sedikitnya amalan qalbu, banyak dan sedikitnya amalan qalbu ya. Orang yang senantiasa mengingat Allah di dalam hatinya, senantiasa ingat kepada Allah dalam hatinya, di setiap keadaan seperti itu, setiap saat seperti itu, di dalam rumah, di luar rumah, ketika bersama orang lain, ketika sendirian, selalu ingat Allah. Ya. Tentunya beda dengan orang yang ingat Allah hanya ketika di masjid, hanya ingat Allah ketika di taklim, misalkan. Ya kan? Kan beda. Semakin banyak amalan-amalan qalbu kita, maka semakin bertambah iman kita. Kemudian, tempat yang kedua setelah al-qalbu, setelah qalbu, yaitu lisan. Iman yang ada di lisan juga bisa bertambah, bisa berkurang. Sebabnya, yang pertama adalah banyak dan sedikitnya ibadah dengan lisan. Semakin banyak beribadah dengan lisan seperti membaca Al-Quran, semakin banyak membaca Al-Quran, ya berarti semakin bertambah imannya. Dan sebaliknya, semakin banyak berzikir kepada Allah secara lisan, dengan lisan, makin bertambah imannya, dan seterusnya. Ya. Kemudian, sebab yang kedua adalah tingkat keutamaan ibadah secara lisan. Tingkat keutamaan ibadah secara lisan. Sebagai contoh, ya, zikir, ibadah dengan lisan itu zikir. Kalimat-kalimat zikir itu banyak. Tetapi kita yakin tidak semuanya atau semuanya itu tidak sama keutamaannya. Ya, tidak sama keutamaannya. Ada yang lebih utama, ada yang paling utama. Ya. Ada bacaan zikir yang paling utama itu apa? Ya. Ada yang bacaan zikir itu utama juga, tetapi masih kalah keutamanya dibandingkan yang dengan yang itu. Ya, jika kita memilih ya kalimat zikir yang lebih utama atau paling utama, maka iman kita semakin meningkat, semakin bertambah. Kemudian tempat yang ketiga terjadinya pertambahan dan pengurangan iman adalah al-jawarih, anggota badan atau anggota tubuh lahiriah. Anggota tubuh atau anggota badan lahiriah. Sebabnya kurang lebih sama. Sebabnya yang pertama adalah banyak dan sedikitnya ibadah lahiriah. Banyak dan sedikitnya ibadah lahiriah. Semakin banyak ibadah lahiriahnya, sholatnya, ya, puasanya, ya, sedekahnya, ya, maka semakin bertambah imannya. Demikian pula sebaliknya. Apalagi kalau sampai meninggalkan ibadah wajib atau terjatuh dalam ya dosa besar, ya imannya berkurang. Kemudian sebab yang kedua adalah kualitasnya atau keutamaan, tingkat keutamaan ibadah lahiriah. Semakin utama ibadah lahiriah yang kita lakukan, maka iman kita semakin baik, semakin bertambah, semakin meningkat. Ya. Misalkan ya di saat ini apa ibadah paling utama, termasuk ibadah yang paling utama yang bisa kita lakukan saat ini, jam-jam ini misalkan, ya lakukan, jangan malah memilih ibadah yang kurang utama walaupun itu ibadah. Apalagi dibuang waktunya untuk hal yang sia-sia. Gitu. Gitu ya. Kemudian ya, bertambah dan berkurangnya iman itu, atau afan, berkurangnya iman itu terpuji atau tercela? Apa? Kenapa? Ya, kenapa berkurangnya iman terpuji atau tercela? Berkurangnya iman. Ya. Ya, ini bisa ditulis lagi, berkurangnya iman ada dua macam. Berkurangnya iman ada dua macam. Macam yang pertama adalah dengan sebab di luar keinginan dan kemampuan. Dengan sebab di luar keinginan dan kemampuan. Ini sebab itu tidak diinginkan oleh seorang, demikian juga mau enggak mau. Ya. Contohnya seperti apa? Seperti kurangnya iman wanita, ya. Imannya kurangnya iman wanita, ya. Dengan meninggalkan sholat. Dengan meninggalkan sholat dan puasa, ya, di masa apa? Di masa haid atau nifas. Itu ya, kurang gak imannya? Terjadi pengurangan iman gak di saat itu? Ya, terjadi. Bahkan itu ya dirasakan. Ya, itu dirasakan oleh wanita yang rajin beribadah, sholat misalkan. Atau mungkin membaca Al-Quran. Dan dia berpendapat bahwa wanita haid itu tidak boleh membaca Al-Quran. Misalkan kan sebagian berpendapat seperti itu. Ya kan? Gak boleh membaca Al-Quran. Ya akhirnya selama masa haid itu dia akan merasakan ya hampa. Ya, kering. Ya. Tidak nyaman. Ya. Ini bagi orang yang biasa beribadah itu akan merasakan. Orang yang imannya di bawah terus, ya, entry level gitu, bawah terus, ya itu nggak akan begitu merasakan kurangnya iman ya, karena memang seperti itu. Tapi yang akan merasakan dalam hati itu siapa? Ya, orang yang memang baik ibadahnya, masya Allah. Suatu saat ya dia berkurang ibadah-ibadahnya, maka dia akan sangat-sangat merasakan dalam hatinya ya berkurangnya iman. Ini tadi contohnya adalah berkurangnya iman seorang wanita dengan meninggalkan sholat dan puasa selama haid atau nifas. Itu kan di luar keinginan ya. Kalau tetap sholat malah berdosa, ya kan? Tetap puasa malah berdosa. Nah, pertanyaannya sekarang tercela atau tidak berkurangnya iman macam pertama ini? Ya, macam ini tidak tercela. Ya, tidak tercela dan tidak berdosa tentunya. Macam yang kedua, dengan sebab ya, dengan sebab yang diinginkan ya, yang diinginkan ya, diinginkan dan di dalam kemampuan ya, tercela atau tidak ini? Tercela ya. Macam ini tercela. Tapi berdosa tidak? Berdosa atau tidak ini? Niat. Enggak, kalau ini asumsinya berarti sebabnya terjadi. Dengan sebab berarti kan terjadi. Berkurangnya iman dengan sebab. Berarti sebabnya sudah terjadi. Bukan cuma rencana, bukan. Bukan rencana nanti saya mau meninggalkan atau saya mau melakukan kemaksiatan. Intinya ini dengan sebab yang di dalam kemampuan seseorang dan diinginkan oleh seseorang. Tercela atau tidak tadi? Tercela ya? Macam ini tercela. Tapi permasalahannya berdosa tidak? Ya. Jawabannya? Ya dirinci. Gitu ya. Ya gak apa-apa kan. Gak apa-apa ya, ini kayak sekolah lagi gak apa-apa ya. Gak apa-apa biar jalan terus ini otaknya, pikirannya. Ya, kemudian macam ini tercela, ya. Namun ada dua keadaan atau dua keadaan saja. Ada dua keadaan. Yang pertama, macam yang kedua terbagi menjadi dua lagi. Namun ada dua keadaan. Yang pertama, ya. Jika disebabkan meninggalkan kewajiban atau melakukan keharaman, jika disebabkan meninggalkan kewajiban atau melakukan keharaman, maka berdosa tidak? Berdosa. Dengan sebab apa? Disebabkan meninggalkan kewajiban atau melakukan keharaman, maka berdosa. Berarti di samping tercela juga berdosa. Ini jelas, meninggalkan sholat lima waktu, meninggalkan zakat, padahal dia termasuk wajib zakat, puasa Ramadan tanpa udzur dan seterusnya. Atau melakukan keharaman. Kemudian keadaan yang kedua, jika disebabkan, ya, jika disebabkan, ya, sengaja meninggalkan sunnah, jadi amalan sunnah, ibadah sunnah, ya, atau melakukan yang makruh, kemakruhan, maka berdosa tidak? Apa? Maka tidak berdosa. Jadi ini gambarannya, ya, dia bisa melakukan amalan sunnah itu gampang, tapi dia meremehkan di sini ya, bukan maksudnya dia menghina ibadah ya, kalau itu bahaya itu bisa kekufuran. Tapi maksudnya malas. Bukan maksudnya ini ada amalan sunnah, tapi di sini juga ada amalan sunnah. Saya mau pilih amalan sunnah yang inilah. Apalagi ini amalan sunnah yang lebih utama misalkan. Maka tidak tercela ya. Ya tidak masalah kan kalau itu. Yang dimaksud itu memang dia meninggalkan tadi dengan sengaja karena malas. Kalau mau ditambahkan nggak apa-apa itu. Jadi ungkapan tadi, keterangan tadi, malas ya. Sengaja meninggalkan amalan sunnah atau melakukan kemakruhan. Jadi ada unsur malas. Ya. Dan menggampangkan. Maka ini walaupun tercela tetapi tidak berdosa. Kok tercela? Meninggalkan amalan sunnah, melakukan kemakruhan kok tercela? Ya, karena di sana ada dalilnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Ya Abdullah, la takun mithla fulan." Ya. Kana yaqumul lail fataraka qiyamal lail. Wahai Abdullah, janganlah sampai kamu seperti fulan si A itu. Dahulu dia melakukan qiyamul lail salat malam, namun kemudian dia meninggalkan salat malam, sudah tidak salat malam lagi. Salat malam ya apa namanya? Seperti tahajud itu wajib atau sunnah? Sunnah, tapi dalam kalimat ini, dalam hadis ini mengandung unsur celaan tidak? Ada unsur celaan ya. Tapi kan enggak sampai dikatakan berdosa, itu bukan kewajiban. Jelas ya? Jadi berkurangnya iman tercela atau tidak? Nah, tergantung. Berkurangnya iman tercela atau tidak? Tergantung. Ya kan? Begitu ya. Memang harus sering dirinci seperti ini. Dalam pembahasan agama, jangankan agama dunia saja ya. Kan harus rinci, kalau enggak, ya bisnis misalkan. Apa maksudnya? Kan gitu ya. Transaksi apa? Ini syarat dan ketentuan bagaimana maksudnya? Kan minta perincian ya. Dirinci, kalau enggak dirinci nanti kita malah dikibuli ternyata. Waduh, ditipu. Apalagi dalam bab agama harus dirinci. Banyak orang yang salah paham atau menyimpang atau tersesat atau apa karena kurang memahami secara terperinci. Taunya begini ya sudah langsung kebablasan tanpa batas. Misalkan bab tahdzir, mentahdzir seseorang, terus tahdzir, bablas. Orang yang salah dihajar, tahu hajar ya? Hajar. Wah, akhirnya mutlak hajar langsung. Kesalahan apapun, keadaan apapun itu. Nah, ini juga salah. Kalau itu ada perincian-perincian, hajar itu ada rinciannya, tahdzir itu ada perincian keadaan dan seterusnya. Baik, sebelum kita tutup, ada yang mau tanyakan? Ada yang kurang jelas? Hati-hati jangan sampai salah memahami definisi iman ini. Ya. Atau lupa. Kemudian berubah keyakinannya. Ya. Karena bisa ya keluar dari lingkaran ahli sunnah wal jamaah kalau salah dalam mendefinisikan iman. Iman itu yang penting hahuna di sini dalam hati. Ya. Kalau sudah ada iman di sini enggak ada masalah. Walaupun melakukan dosa misalkan. Ini keyakinan murji'ah dan seterusnya. Jangan sampai salah dalam memahami definisi iman. Ya, sebagaimana yang insya Allah akan kita pelajari di pertemuan berikutnya tentang kelompok-kelompok yang menyalahi al-sunnah dalam definisi iman. Sama ya, di Margasari. Gak apa-apa. Belum tentu antum juga mendengarkan ya. Jadi, sementara kita cukupkan dulu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu.